Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabih. Wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yawmiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan sore hari ini kembali kita membaca kitab Al-Wabilus Sayyib karya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Dan insyaallah kita akan membaca lanjutan dari penjelasan beliau tentang bagaimana posisi setan ketika dia hendak menyerang hati seorang hamba. Ibnu Qayyim rahimahullah melanjutkan keterangannya. Beliau setelah menjelaskan bahwa hati seorang hamba itu beraneka ragam. Ada hati seorang mukmin khalis, mukmin murni yang di situ hanya berisi tentang tauhid dan iman, sangat kuat penjagaannya. Dan itu adalah hati para nabi dan para rasul serta orang-orang saleh pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka iblis dan setan sama sekali tidak punya kesempatan untuk bisa menyerang ke dalam hati itu. Lalu beliau mengatakan, wa qalbun fihi tauhidullah wa ma'rifatuhu wa mahabbatuhu. Dan ada hati di dalamnya berisi tauhidullah, ma'rifat kepada Allah, mencintai Allah, ada iman dan ada tasdik, membenarkan janji Allah dan ancaman Allah. Namun di saat yang sama, wa fihi syahawatun nafsi wa akhlaquha wa dawa'il hawa wattaba. Tapi dalam hati itu juga ada syahwat, hawa nafsu, serta ada akhlak yang menyertainya. Artinya ada akhlak-akhlak yang baik dan yang buruk. Disebabkan karena ada hawa nafsu, maka kita memiliki akhlak yang buruk. Contohnya kita punya potensi untuk berbuat maksiat, kita punya potensi untuk lebih mengunggulkan syahwat. Wa dawa'il hawa, dan keinginan nafsu. Wa taba' serta tabiat yang ada pada diri manusia. Sehingga di bagian ini Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mau bercerita tentang hati mukmin. Hati mukmin pada umumnya. Di mana hati seorang mukmin pada umumnya bercampur antara potensi baik dan potensi buruk yang ada pada dirinya. Wa qalbun baina hadaini da'iyaini, hati dengan suasana seperti ini di mana ada dua faktor yang saling bertentangan, ad-da'iyain, ada dua penyeru. Ada dua yang menarik ke arah kebaikan dan keburukan. Famarratan yamilu biqalbihi da'iyal iman. Terkadang dia lebih memilih ajakan untuk iman, mengenal Allah, mencintai Allah, serta mengembalikan keinginannya hanya kepada Allah. Wa marratan yamilu biqalbihi da'iyal hawa. Dan terkadang dia condong kepada ajakan hawa nafsu, ajakan setan, serta tabiat buruk yang ada pada dirinya. Fahadhal qalbu lisyaitani fihi matma. Maka hati semacam ini ada peluang bagi setan untuk menguasainya. Walahu minhu munazalat wa waqa'. Dan dari sini setan punya peluang, punya posisi, punya daerah kekuasaan. Wa yu'tillahu an-nasra liman yasha. Dan Allah berikan pertolongan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Sehingga di titik hawa nafsu itu setan berusaha untuk menyerang. Dan Allah Subhanahu wa taala menolong bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Wa yu'tillahu an-nasra liman yasha, dan Allah berikan pertolongan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Allah taala berfirman, "Wa man nasru illa min indillah." Dan tidak ada pertolongan kecuali yang datang dari Allah, Al-Azizil Hakim, Zat yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan seperti itu pada umumnya yang terjadi, "Wa man nasru illa min indillah." Tidak ada pertolongan kecuali yang datang dari Allah. Artinya upaya manusia, baik melawan musuh yang sifatnya fisik seperti orang kafir, non-muslim, atau orang-orang munafik yang mereka banyak menyerang kaum muslimin, atau melawan musuh yang sifatnya non-fisik, yaitu gangguan setan, hawa nafsu, dan seterusnya. Wa man nasru illa min indillah. Pertolongan itu milik Allah. Dan Allah kasih pertolongan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Maka ada perjuangan kaum muslimin yang dia menang. Meskipun dilihat dari sisi persiapan dan pasukannya jauh lebih rendah dibandingkan yang dimiliki oleh orang kafir. Sebagaimana pula ada orang yang dia diselamatkan oleh Allah dan hatinya lebih condong kepada kebenaran. Meskipun dari sisi faktor mendapatkan hidayah dia lebih rendah. Jauh dari pesantren, jauh dari fasilitas untuk bisa mendengarkan kajian, jauh dari misalnya buku-buku para ulama, tapi Allah kasih dia hidayah. Allah berikan pertolongan kepadanya, sehingga dia lebih bisa menang melawan godaan nafsu, lebih bisa menang ketika melawan ajakan syubhat yang disebarkan oleh setan dan bala tentaranya. Wa man nasru illa min indillah. Pertolongan itu hanya datang dari Allah. Wa yu'tillahun nasra liman yasha, dan Allah berikan pertolongan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Wa hadza la yatamakkanu syaitanu minhu illa bima indahu min silahihi. Maka hati yang seperti ini, setan tidak punya peluang untuk bisa mengalahkannya kecuali bima indahu min silahihi, kecuali dengan senjata yang dia miliki. Kecuali dengan senjata yang dia miliki. Yadkhulu syaitanu ilaihi. Setan memasuki hati itu. Fayajidu silahahu indahu. Lalu dia jumpai ada senjatanya di sisinya. Ada senjata di sana. Fayakhuduhu wa yuqatiluhu bihi. Lalu dia ambil senjata itu dan dia gunakan untuk memerangi hati seorang mukmin. Lalu apa senjata setan? Inna aslihatahu hiya syahawat wa syubhat wal khayalat wal amanil kadhibah. Senjata setan adalah syahwat, syubhat, khayalan-khayalan, dan bayang-bayang dusta. Kamu nanti bisa sukses. Kamu nanti bisa dapat ini, bisa dapat ini, bisa dapat ini. Harapan-harapan untuk bisa mendapatkan kenikmatan di dunia, yang itu merupakan al-amani al-kadhibah, harapan-harapan dusta. Wahiya fil qalbi, dan itu semuanya ada dalam hati. Syahwat ada dalam hati. Syubhat ada dalam hati. Demikian pula al-khayalat, orang berkhayal. Al-amanil kadhibah, cita-cita dan khayalan yang dusta. Semuanya ada dalam hati. Fayadkhulu syaitan, setan masuk ke dalam hati. Fayajiduha, dan dia menjumpai ada ini. Ada syahwat di sana. Ada syubhat di sana. Ada khayalan. Ada al-amani al-kadhibah di sana. Fayakhuduha, kemudian diambil oleh setan. Wa yasulu biha 'alal qalbi, lalu dia gunakan untuk menyerang hati. Semua itu digunakan oleh setan untuk menyerang hati. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan, fa in kana 'indal 'abdi uddatun 'atidatun minal iman tuqawimu tilkal uddati. Apabila seorang hamba itu punya bekal yang kuat, yang kokoh, ya, berupa iman yang bisa menandingi, yang bisa menandingi perlengkapan yang dimiliki oleh setan. Al-uddah itu adalah perlengkapan yang dipakai atau bekal yang dipakai untuk perang. Yang dipakai untuk perang, Allah Ta'ala berfirman, wa'iddu lahum mastata'tum min iddatin. Dan siapkan untuk mereka, melawan mereka, ya, kekuatan semampu kalian. Allah Subhanahu wa Taala menyebutkan itu dalam Al-Qur'an, sehingga ketika seorang itu memiliki uddah, maka dia bisa melawan musuhnya. Wa tazidu 'alaiha, dan bahkan bisa melebihi dari uddahnya setan. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, afwan ya. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkanlah kekuatan yang mampu untuk kalian persiapkan dalam rangka melawani orang kafir. dalam rangka memerangi dan melawan orang kafir. Maka Allah sebutkan kaum muslimin diperintahkan untuk melakukan persiapan dalam berjihad. Dan Nabi SAW menafsirkan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah dengan ar-ramyu. Ar-ramyu huwal quwwah. Latihan memanah itulah kekuatan. Tayyib. Jika seorang hamba memiliki uddah yang kuat berupa iman sehingga bisa menandingi uddahnya setan. Wa tazidu 'alaiha bahkan melebihi dari kekuatan setan. Intasafa minasyaitan, maka berimbang kekuatannya dengan setan. Sehingga dia bisa melawannya, berimbang kekuatannya dengan setan. Wa illa jika tidak, faddaulatu li'aduwihi 'alai. Maka negara yang ada dalam hatinya itu akan dikuasai oleh musuhnya yang mau menyerangnya. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah, Zat yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Fa idza adzina al-'abdu li'aduwihi wa fataha lahu baba baitihi. Ketika seorang hamba mengizinkan kepada musuhnya untuk masuk, bahkan dikasih kesempatan untuk masuk ke pintu rumahnya, bahkan dia masukkan musuhnya, wa makanahu minas silah, lalu dia kasih kesempatan untuk menguasai senjata yang ada di dalamnya, yuqatiluhu bihi fahuwal malum, maka akan digunakan oleh musuh untuk memeranginya di posisi dia menjadi orang yang terhina. Nah, dan Ibnu Qayyim memberikan gambaran seperti ini. Ketika seorang hamba dia menuruti hawa nafsunya, maka kesempatan bagi setan yang sudah siap selalu mengintai untuk masuk, kesempatan bagi setan langsung masuk ke dalam hati. Kesempatan bagi setan masuk ke dalam hati, lalu dia gunakan senjata itu untuk menyerang manusia. Tapi ketika seorang hamba berusaha untuk selalu tawakal kepada Allah, kemudian dia berusaha untuk membatasi dirinya, jangan sampai melakukan yang dilarang oleh Allah, tidak menuruti hawa nafsu, ketika ada benturan antara keinginan nafsu dengan aturan Allah, dia pilih aturan Allah, maka setan gak punya peluang untuk memasukinya. Ya. Di sini ada sebuah syair yang disampaikan oleh Muhammad bin Dawud Al-Imam, beliau seorang ulama dalam madhab Zuhiriyah. Dawud Al-Zuhiri, ayahnya adalah pemimpin madhab Zuhiriyah. Dan Muhammad bin Dawud, anaknya, menyampaikan sebuah syair. فَنَفْسَكَ لُمْ وَلَا تَلُمِ الْمَطَايَ وَمُتْكَمِدًا فَلَيْسَ لَكَ اِعْتِذَارُ. Salahkan dirimu sendiri. Jangan salahkan kendaraanmu. Wallahu alam, di sini konteksnya seperti apa? Ketika orang itu terpleset, ketika orang itu jatuh, salahkan dirimu sendiri. Wala talum al-mataya. Al-mataya bentuk jamak dari kata al-matiyah, artinya adalah kendaraan yang dipakai untuk safar. Wa mutkamidan falaysa laka i'tidar. Matilah kamu dan kamu tidak punya alasan. Ini bait yang disampaikan oleh Muhammad bin Dawud. Nah. Baik, kita lanjutkan di sini ya. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan ketika seorang hamba itu dikalahkan oleh setan karena dia ngasih kesempatan bagi musuhnya untuk masuk ke dalam hatinya. Disebabkan karena dia menuruti hawa nafsunya, maka salahkan dirimu sendiri dan jangan kau salahkan ketika tergelincir, jangan kau salahkan kendaraanmu. Matilah kamu dan kau enggak punya alasan. Selesai sampai di sini penjelasan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim tentang pertarungan antara hati seorang hamba, nurani seorang hamba dengan setan, di mana beliau menggambarkan posisi peluang setan itu adalah syahwat yang ada pada diri seorang hamba. Faslun, pasal. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah kembali ingin menjelaskan hadis tentang pesan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Yahya alaihi salatu wassalam dalam hadis dialog antara Yahya dengan Nabi Isa. Kita kembali kepada syarah hadis Al-Harith yang di situ menyebutkan tentang ma yuhrizul abda min aduwihi. Apa yang bisa dijadikan sebagai pelindung hamba, apa yang bisa melindungi hamba dari musuhnya. Nabi SAW bersabda, wa amurukum bisyam fa inna mathala dhalika mathala rajulin fi asabatin ma'ahu surratun fiha misk fa kulluhum yu'jibu au yu'jibuhu rihuhu wa inna rihas sa'imi atyabu indallah min rihil misk. Dan aku perintahkan kepada kalian untuk berpuasa. Perumpamaan orang yang berpuasa seperti orang yang berada di fi isabatin ma'ahu, berada di sekelompok orang, sekelompok masyarakat. Seperti ada seorang lelaki di tengah kerumunan orang. Ma'ahu surratun fi hamis. Dan dia membawa sebuah wadah yang berisi minyak misk. Ma'ahu surratun fiha misk, dia membawa sebuah wadah yang berisi minyak wangi. Faqulluhum yu'jibu. Semua merasa senang dengan minyak wangi itu. Au yu'jibuhu rihuhu. Orang-orang merasa senang dengan baunya. Lalu dijelaskan, wa inna rihas sa'im, dan bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada bau minyak misik. Nah. Tayyib. Di sini disebutkan penjelasannya. Kenapa Nabi SAW menggunakan lafaz surrah? Mengapa Nabi SAW menggunakan lafaz surrah? Coba kita lihat bentuk surrah. Surrah itu wadah yang tidak kelihatan permukaannya. Nah, di sini seperti kantong gitu ya. Kalau bisa saya tunjukkan fotonya. Surratun. Hadhihi surrah. Nah, seperti ini. Seperti kantong sehingga tidak kelihatan apa yang ada di dalamnya. Dan surrah ini berisi minyak misik. Innama mathala sallallahu alaihi wasallam dhalika bisahibi surrah allati fiha almisk. Nabi SAW membuat permisalan, orang yang berpuasa itu seperti orang yang membawa kantong, wadah surrah yang berisi minyak misk. Seperti orang bawa kantong, wadah yang disebut dengan surrah berisi minyak misk. Li'annaha masturatun anil uyun. Karena surah itu tidak kelihatan mata. Orang tidak tahu isinya. Beda dengan ember. Ada namanya taur. Taur itu wadah yang bentuknya seperti ember. Baskom. Namanya taur. Kalau taur, orang bisa melihat isinya apa. Tapi kalau surah, tertutup. Mahbu'atan tahta thiyabihi. Dan tertutupi di balik bajunya. Karena kadang dia dipikul, kemudian ditutupi dengan kain di balik baju. Ka'adati hamil misk, seperti kebiasaan orang yang membawa minyak wangi. Jadi, Bapak Ibu bisa bayangkan, seperti orang yang pakai kain ihram ya. Saya gendong surah, lalu kain ihramnya saya taruh di permukaan, saya taruh di luar. Sehingga tidak kelihatan minyak yang saya bawa. Wahakadha sa'im, demikian pula orang yang berpuasa. Surah ini biasanya enggak besar ya, dia kecil. Namanya minyak wangi sedikit isinya. Wahakadha sa'im, demikian pula orang yang berpuasa. Saumuhu masturun. Puasanya itu tertutupi, enggak ada orang yang tahu. An musyahadatil khalqi, sehingga dia tidak dilihat oleh makhluk. tidak dilihat oleh orang lain. La tudrikuhu hawasuhum, tidak terindra. Tidak bisa dilihat oleh indra. Wassa'im huwalladhi samat jawarihuhu anil atham. Sementara yang berpuasa adalah orang yang anggota badannya berpuasa dari semua perbuatan dosa. Dia berpuasa dari, anggota badannya berpuasa dari semua perbuatan dosa. Lisannya berpuasa dari berdusta. Dan ucapan al-fahishah, ucapan kekejian, dan ucapan-ucapan dusta. Perutnya berpuasa dari makanan dan minuman. Dan kemaluannya berpuasa dari tindakan rafath, dari perbuatan zina. Fa in takallama, orang seperti ini kalau bicara, lam yatakallam bima yujrihu saumahu, maka pembicaraannya itu tidak sampai merusak puasanya. Wa in fa'ala, dan kalau orang ini berbuat, lam yaf'al ma yufsidu saumahu, maka dia tidak melakukan perbuatan yang bisa merusak puasanya. Fayakhruju kalamuhu kulluhu nafi'an shaliha, maka semua yang dia ucapkan adalah ucapan yang memberikan manfaat, ucapan yang baik. Masya Allah. Jadi ini rahasianya, kenapa Nabi SAW membuat perumpamaan bahwa orang yang berpuasa itu seperti orang yang membawa minyak wangi dalam kantong tadi, lalu dibungkus dengan bajunya, sehingga tidak kelihatan oleh orang lain. Tapi dia menjaga diri, dia tidak mengucapkan kecuali yang baik, dia tidak beramal, berbuat kecuali yang baik. Maka setiap yang keluar, isinya adalah kalimat yang bermanfaat, kalimat yang baik. Wa kadzalika a'maluhu, demikian pula perbuatannya. Perbuatan yang terlahirkan dari dirinya adalah perbuatan yang baik. Fayya bimanzilatir ra'ihah, maka ini seperti ar-ra'ihah, seperti bau, allati yashummuha man jalasa hamilal misk, seperti bau yang dicium oleh orang yang duduk di samping pembawa minyak wangi. Keindahan akhlaknya pada saat dia berpuasa dirasakan oleh orang yang berada di sekitarnya, sehingga seperti semerbak bau harum yang dibawa oleh orang yang menjual minyak wangi. Lalu kita bisa mendapatkan bau harum itu meskipun kita tidak membawanya, tapi kita berada di dekatnya. Kadzalika man jalasa sa'im, maka demikian pula orang yang duduk bersama orang yang puasa. Intafa bimujalasatihi lahu, dia bisa mendapatkan manfaat ketika duduk bersama orang yang puasa ini. Wa amina fiha minaz-zur wal kadzib wal fujur wadh-dhulm, dan dia bisa merasa aman dari kebohongan, kedustaan, tindakan durhaka, tindakan curang dan kedzaliman. Orang puasa, bulan puasa, saya berada di dekatnya, saya merasa aman. Bulan enggak bakalan mendzalimi saya, tidak akan berdusta dengan saya, tidak akan menyampaikan kalimat bohong kepada saya akan di posisi aman. Karena fulan puasa. Belum lagi ketika dia menyampaikan sesuatu isinya kebaikan, maka saya bisa mendapatkan kebaikan dari fulan. Semerbak bau wangi dari akhlaknya, dari ucapannya, semerbak bau wangi dari tindakannya. Ibarat orang yang membawa surah, membawa kantong berisi minyak wangi, lalu dibungkus dengan bajunya, orang tidak tahu, tapi orang bisa mencium bau wanginya. Hadza huwa shaumul masyru', itulah puasa yang disyariatkan. Tidak hanya sebatas menahan diri untuk tidak makan dan tidak minum. Disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada qaulaz-zur wal 'amala bihi wal jahla, falaysa lillahi hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan melakukan perbuatan dusta. Perbuatan dusta adalah berbuat syirik atau melakukan amalan yang bentuknya kedustaan. wal jahlah, dan tindakan bodoh. Ada tiga hal yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hal ini. Siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta, satu. Wal amala bihi, perbuatan dusta, dua. Dan perbuatan bodoh, tiga. Apa makna ini, perbuatan bodoh ini? Sebagian mengatakan perbuatan bodoh ini adalah maksiat. Namun, menurut pendapat yang mengatakan al-amalu bihi ini sebagai perbuatan maksiat, maksiat fisik, berarti nanti jadinya berulang. Al-jahal maksiat, al-amal, amaluzur maksiat. Ya, ada. Amaluzur ini diartikan dengan maksiat. Al-jahlu ini juga diartikan dengan maksiat. Loh, berarti kalau artinya sama, kenapa disebutkan bersamaan? Kenapa disebutkan berbarengan? Ini menuntut salah satunya diartikan, dimaknai dengan makna yang berbeda. Nah, makna yang berbedanya adalah al-jahl ini dimaknai dengan tindakan preman. Tindakan preman. Maksudnya apa? Bengak-bengok, teriak-teriak. Ya. Mungkin bisa jadi tidak sampai pada tindakan maksiat. Atau mercon, nyalain mercon. Mungkin tidak sampai pada posisi maksiat. Atau waktunya hanya habis untuk nge-game, main karambol, ya, main kartu. Rata-rata, ya, kalau pas lagi Ramadan, ya, orang itu menggelar apa? Dolanan, mainan, ya. Saya masih ingat waktu kecil, ya. Pokoknya begitu puasa, kan puasa. Kata puasa, libur sekolah satu bulan. Wow, itu Masya Allah. Jadi yang dalam bayangan kita, begitu masuk Ramadan, yang ada hanya main dan main. Kalau nggak main, nonton TV. Dan orang tua ngasih kelonggaran. Pokoknya nih, pas poso, sakarmu, dolanan ya. Karambol, main kartu, dan seterusnya. Yang penting pokoknya biar nggak makan. Gitu. Akhirnya jadinya puasanya tidak sangat tidak berkualitas. Puasanya menjadi sangat tidak berkualitas. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tindakan semacam ini jika dilakukan oleh orang yang berpuasa, falaisa lillahi haja, Allah enggak butuh dia meninggalkan makan minumnya. Bahasa yang lain, Allah tidak butuh puasanya. Allah enggak butuh dia meninggalkan makan minum, artinya Allah tidak butuh puasanya. Dan itu mengisyaratkan bahwasanya puasanya tidak berpahala. Kalimat ini, Allah tidak butuh puasanya, berarti puasanya tidak berpahala. Baik. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, Rubba sa'imin hadduhu min siyamihil ju' wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa, hadduhu yang dia dapatkan dari puasanya hanyalah rasa lapar dan haus. Fasawmu huwa sawmul jawarih. Maka hakikat puasa adalah puasa anggota badan, anil atham, untuk tidak melakukan perbuatan dosa. Dan puasa perut, tidak makan, tidak minum. Fakama anna ta'ama wa syaraba yakta'uhu wa yufsiduhu. Maka sebagaimana makanan dan minuman bisa menyebabkan puasa hamba itu batal. Fakadzalikal atham, demikian pula dosa. Taqta'u thawabahu, bisa membatalkan pahala. Watufsidu thamratahu, dan merusak hasil dari puasanya, merusak pahala puasanya. Fatusayyiruhu bimanzilati man lam yasum. Maka ini menjadikan dirinya sebagaimana orang yang tidak puasa. Menjadikan dirinya sebagaimana orang yang tidak berpuasa. Sara bimanzilati man lam yasum. Perbuatan maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba saat berpuasa menyebabkan dia statusnya sebagaimana orang yang tidak berpuasa. Karena dia enggak punya pahala puasa. Nah. Karena itulah pembatal puasa ada dua. Pembatal puasa ada dua. Ada yang disebut dengan pembatal amal puasa. Dan sebenarnya ini mencakup semua bentuk ibadah. Pembatal ibadah ada dua. Yang pertama adalah pembatal amal. Pembatal amal adalah perbuatan yang jika dilakukan, amal itu batal. Sehingga wajib diulang. Jika dilakukan, amal wajib diulang. Karena amalnya batal. Kalau puasa seperti makan minum, kalau sholat ya kentut atau bicara atau yang lainnya. Yang kedua adalah pembatal pahala. Pembatal pahala amal. Untuk perbuatan ini, jika dilakukan amalnya sah, amal sah, tapi tanpa pahala. Amalnya sah, tapi tanpa pahala. Baik. Kita lanjutkan. وَقَدْ اِخْتُلِفَ فِي وُجُودِ هَذِي الرَّائِحَ مِنَ الصَّائِمِ. Dan ulama beda pendapat mengenai keberadaan bau mulut dari orang yang berpuasa itu. هَلْ هِيَ فِي الدُّنْيَا أَوْ فِي الْأَخِرَةِ. Apakah bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi dibandingkan minyak misk? Itu balasan di dunia ataukah di akhirat? عَلَى قَوْلَيْنِ. Ada dua pendapat di sana. Tentang keberadaan bau mulut yang lebih wangi tadi, bagi orang yang berpuasa, apakah itu di dunia ataukah di akhirat, ada dua pendapat di sana. وَقَدْ وَقَعَ بَيْنَ الشَّيْخَيْنِ الْفَاضِلَيْنِ أَبُو مُحَمَّدْ بِنْ عَبْدِ السَّلَامِ وَأَبُو عَمْرْ إِبْنُ الصَّلَاحِ فِي ذَلِكَ تَنَازُعُ. Dan terjadi perselisihan antara dua ulama kibar, pendahulu beliau. Yang pertama adalah Abu Muhammad ibnu Abdissalam dan yang kedua Abu Amr ibnu Salah. Ada perselisihan di sana. Dan di sini ada disebutkan keterangan Sima' al-Majmu' karya An-Nawawi, kemudian Al-Badrul Munir karya Ibnu al-Mulakkin. Baik. Perselisihan ini disebutkan di situ. Famala Abu Muhammad, menurut Abu Muhammad bin Abdissalam, ila anna tilka fil akhirah khasa. Nilai keutamaan itu hanya terjadi di akhirat saja. Wasanafa fiha musannafan. Saking kuatnya beliau ingin mendukung pendapatnya itu sampai menulis buku khusus membahas itu. Masya Allah. Inilah ulama ya. Ketika ingin menunjukkan bahasanya pendapat saya ini kuat, ditulis sebuah buku. Namun di sini ada catatan dari muhakkik, saya tidak mengetahui lam ara man dzakarahu lahu, saya tidak mengetahui orang yang disebutkan di sini, dan saya tidak tahu keterangan beliau tentang masalah ini dalam kitab-kitabnya. Serta fatwa-fatwanya Al-Misriyah dan Musiliyah. Baik. Wa mala Syekh Abu Amr. Sementara Syekh Abu Amr lebih condong kepada pendapat anna dzalika fid dunya wal akhirah. Bau mulut itu ada di dunia dan akhirat. Dan beliau menulis sebuah buku yang isinya membantah pendapatnya Abu Muhammad yang hanya mengatakan di akhirat saja. Nah, di sini ada keterangan juga. Saya tidak mengetahui buku tersebut ya. Dan ada keterangan risalah, sebuah risalah, penjelasan tentang nilai keabsahan fatwa yang di sandarkan kepada Syekh Ibnu Shalah. Ibnu Shalah ini digelari sebagai Bapak Mustalah Hadis. Beliau seorang ahli hadis dan karya-karya beliau untuk Mustalah Hadis itu banyak dijadikan rujukan sehingga sering disebut atau digelari dengan Bapak Mustalah Hadis. Ibnu Shalah, Abu Amr Ibnu Shalah. Wasalaka Abu Amr bidzalika maslaka Abi Hatim bin Hibban. Dan Abu Amr mengikuti metodenya Abu Hatim bin Hibban. Fa innahu fi sahihihi, dalam kitab sahihnya beliau membuat judul bab kadzalik, seperti itu. Faqala, Abu Hatim mengatakan, dzikrul bayan bi anna khulufa famis sha'im atyabu indallahi min rihil misk. Penjelasan bahwasanya bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada bau minyak wangi. Thumma saqa hadis al-A'mash. Lalu beliau membawakan hadis al-A'mash dari Abu Saleh, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amal ibni Adam lahu." Semua amal Bani Adam, semua amal manusia itu miliknya. Illa siyam, kecuali puasa. Wasiyamuli, puasa itu jadi milikku. Wa ana ajzibihi, aku sendiri yang akan memberikan balasan. Wala khulufu famis sa'im atyabu indallah min rihil mis. Sungguh, bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada harumnya minyak wangi. Jadi maksud dari hadis ini adalah, semua amal manusia itu miliknya, maksudnya ketika amal itu dilakukan, dohirnya kelihatan. Sehingga orang mendapatkan manfaat dari amal itu berupa apa? Pujian dari orang lain, pengakuan dari orang lain kalau dia ini seorang muslim, makanya dia hadir sholat. Dia seorang muslim, makanya dia ikut haji, dia ikut umroh. Sehingga dohir amal itu kelihatan dan itu memberikan manfaat baginya. Kecuali puasa. Puasa nggak kelihatan. Karena nggak kelihatan, dia mau nyari pujian dari siapa? Oh, nggak kelihatan. Maka Allah katakan, illa siyam, kecuali puasa, puasa itu milikku dan aku sendiri akan membalasnya. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada harumnya minyak wangi. Thumma qal, kemudian beliau mengatakan, dzikrul bayani bi anna khulufa famis sha'im yakunu atyaba indallahi min rihil misk yaumal qiyamah. Penjelasan bahwasanya bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada harumnya minyak wangi di hari kiamat. Lalu beliau menyebutkan hadis dari Ibnu Jurayj, dari Atha, dari Abu Saleh Az-Zayyad. Beliau pernah mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, hadis qudsi, semua amal Bani Adam miliknya kecuali puasa. Puasa itu milikku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya. La khulufu famis sa'im. Bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah pada hari kiamat dibandingkan harumnya minyak misik. Sehingga di sini ada penegasan apa? Di hari kiamat. Lissa'imi farhatan, orang yang berpuasa punya dua kebahagiaan. Idza aftara fariha, ketika dia berbuka dia senang. Bifitrihi, karena dia berbuka. Wa idza laqiyallah fariha bisaumihi, dan ketika dia bertemu Allah, dia berbahagia dengan puasa yang dia lakukan. Masya Allah. Baik. Orang yang berpuasa mendapatkan kebahagiaan. Puasanya ini merasa bisa jadi menjadi beban berat baginya. Tapi itu menjadi bahan kebahagiaan saat dia ketemu Allah. Dan berbukanya itu kebahagiaan baginya. Begitu berbuka senang banget dia. Dan itu kebahagiaan baginya. Allah berikan kebahagiaan bagi orang yang berpuasa saat berbuka. Tapi nanti di akhirat dia justru bahagia dengan puasanya. Kita ketika berpuasa kan berharap kapan maghrib. Jadi, Arab-Arab kapan maghrib. Apalagi kalau sudah sore ya. Sudah masuk jam 5. Bolak-balik lihat jam. Jam 5. Jam 5. 5 menit. Jam 5. 10 menit. Berkali-kali lihat jam. Kapan cepat maghrib. Maghribnya jam berapa? Setengah 6 lebih 5. Setengah 6. Begitu setengah 6. 5 menit lagi. Yang kita banggakan saat kita ketemu Allah puasa kita. Kita bahagia dengan puasa kita. Tapi senangnya kita ketika kita sedang di dunia, kita senang dengan berbukanya. Nah. Qala Abu Hatim. Abu Hatim mengatakan, syiar kaum mukminin pada hari kiamat. At-tahjilu biwudu'ihim fid dunya. Farqan bainahum wa baina sa'iril umam. Yang menjadi syiar penanda kaum mukminin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat adalah tahjil. Tahjil itu belang di wajah dan tangan kaki. Kalau belang di wajah namanya gurrah, jadi wajahnya bercahaya. Tahjil itu tangan dan kaki yang kita gunakan untuk berwudu, yang kita basuh pada saat berwudu, itu nanti akan bercahaya. Sehingga warnanya beda sendiri. Warnanya beda, tidak sebagaimana badan kita yang lain. Maka muka kita akan mengeluarkan cahaya, tangan kita dan kaki kita juga seperti itu. Orang mukmin pada hari kiamat akan memancarkan cahaya di anggota wudunya. Ketika di dunia, sebagai pembeda antara mereka dengan umat-umat yang lain. Dan menjadi syiar bagi mereka pada hari kiamat dengan puasa yang mereka lakukan. Berupa apa? Tibul khulufi afwahihim. Wanginya bau mulut mereka. Masya Allah. Baik. Jadi syiar mukmin. Syiar mukmin ada dua. Yang pertama adalah syiar mukmin ada dua. Yang pertama adalah wudu. Yang ini menjadi tanda apa? Belang putih di anggota wudu. Yang kedua adalah puasa. Syiar mukmin di hari kiamat. Yang kedua adalah puasa. Ini adalah harumnya, harum bau mulutnya. Jadilah syiar mukmin di hari kiamat. Yang harumnya bau mulut lebih wangi di sisi Allah daripada harumnya minyak wangi. Liyu'rafu min baini sa'iril umam. Sehingga mereka dikenali, menjadi tanda pengenal bagi mereka di kalangan umat-umat yang lain. Fi dzalikal jama', pada saat mereka dikumpulkan dan mereka dikenali bi dzalikal amal, dengan amal itu. Ja'alanallahu ta'ala minhum, semoga Allah menjadikan kita bagian dari mereka. Amin. Ibnu Qayyim rahimahullah kemudian berdoa, semoga Allah ta'ala jadikan kita bagian dari mereka. Tapi syaratnya, puasa kita harus puasa yang diterima. Tidak ternodai dengan ucapan jahat, ucapan jelek, kedustaan. Tidak ternodai dengan perbuatan-perbuatan buruk. Tapi puasa ini betul-betul berkualitas. Sehingga menghasilkan pahala. Di saat itulah bau mulutnya menjadi pembeda antara kita dengan umat yang lain pada hari kiamat. Semerbak bau harum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dulu di dunia dia berpuasa. Sebagaimana bersinar cahaya di anggota wudu disebabkan karena ketika di dunia dia wudu dengan sesuai sunnah. Kemudian semerbak bau harum dari mulutnya disebabkan ketika di dunia mereka berpuasa dengan maksimal. Summa qal, kemudian beliau mengatakan dzikrul bayan, penjelasan bahwasanya bau mulut orang yang berpuasa terkadang juga lebih wangi daripada bau minyak wangi ketika di dunia. Lalu beliau membawakan hadis Syu'bah dari Sulaiman, dari Dzakwan, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu hasanatin ya'maluha ibnu Adam." Semua amal yang dikerjakan oleh manusia, bi asyri hasanatin ila 700 dirhamin. Dikasih pahala 10 sampai 700 kali lipat. Yaqulullah, Allah taala berfirman, illa shaum, kecuali puasa. Itu milikku dan aku yang akan membalasnya. Dia meninggalkan makan karenaku. Orang yang berpuasa tidak minum karena aku. Dan orang yang berpuasa punya dua kebahagiaan. Kebahagiaan pada saat dia berbuka dan kebahagiaan saat dia bertemu dengan Rabb-nya. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa, hina yakhlufu min at-ta'am atyabu indallahi min rihil misk. Pada saat dia mencium makanan, itu lebih wangi di sisi Allah daripada bau minyak wangi. Di sini ada kalimat, hina yakhlufu min at-ta'am, ketika dia mencium atau ketika dia selesai makan. Bisa maknanya adalah ketika dia selesai makan, lebih wangi di sisi Allah daripada bau minyak wangi. Asy-Syaikh Abu Muhammad berdalil dengan hadis di atas, alladzi fihi taqyidut tib biyaumi al-qiyamah. Di mana beliau berdalil dengan hadis yang menyebutkan bahwa bau minyak wangi itu dikasih catatan, dikasih batasan dengan kejadian pada hari kiamat. Taqyidut tib. Bau minyak wangi itu berkaitan dengan kejadian di hari kiamat. Qultu, lalu dikomentari oleh Ibnu Qayyim, wa yashhadu liqaulihi, dan ada hadis yang bisa mendukungnya, yaitu hadis muttafaq alaih yang disepakati riwayat Bukhari Muslim. Walladhi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ma min maklumin yuklamu fi sabilillah, tidak ada satupun luka yang terjadi di jalan Allah. Wallahu a'lamu bima yuklamu fi sabili, dan Allah Maha tahu luka mana yang terjadi karena perjuangan di jalan Allah. Illa ja'a yaumal qiyamati wa kalmuhu yadma, kecuali akan datang di hari kiamat sementara luka itu mengeluarkan darah. Al-launu launu dam warrihu rihul misk, warnanya warna darah sementara baunya adalah bau misk. Harumnya adalah harum misik. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa bau luka al-maklum yang terjadi pada orang yang terluka fisabilillah pada saat dia perang, bi annaha karihil misk yaumal qiyamah. Bau ini akan menjadi bau seperti minyak wangi pada hari kiamat. Dan ini sama sebagaimana berita yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait bau mulut orang yang berpuasa. Fa innal hissa yadullu ala anna hadza damun fid dunya. Indra manusia melihat ini bau darah ketika di dunia. Wa hadza khulufun, dan ini bau-baunya darah. Namun Allah jadikan ketika di akhirat, ra'ihata hadza wa hadza miskan yaumal qiyamah. Baik bau mulut orang yang berpuasa maupun bau darah orang yang terluka di medan jihad, sebagaimana bau misk pada hari kiamat. Kemudian Syekh di sini malah beliau memaparkan khilaf ya. Syekh Abu Amr menyebutkan riwayat dari Abu Hatim dalam sahihnya, bahwasanya di situ juga ada taqyid bi waqti ikhlafihi. Bau mulut itu terjadi pada saat selesai dia makan. Dan itu menunjukkan kalau itu terjadi di dunia. Falamma qayyada al-mubtadi wa huwa khulufu fami sha'im bidzarf wa huwa qawluhu hina yakhlufu kana al-khabaru anhu wa huwa qawlu atyabu indallah khabaran anhu fi hali taqyidihi. Ketika di situ ada batasan berkaitan dengan hadis bau mulut orang yang berpuasa, dikasih keterangan tempat atau dikasih keterangan waktu, yaitu pada saat dia selesai makan. Berarti penjelasan tentang lebih wangi di sisi Allah adalah berita kondisi sesuai dengan keterangannya. Ketika orang itu menyebutkan sebuah kalimat dan dikasih batasan tertentu atau kondisi tertentu, berarti penjelasan itu adalah keadaan hala kaunihi muqayyadan, keadaan sesuai dengan apa yang disebutkan dalam batasan. Maksudnya beliau begini ya. Kalau saya menyampaikan sebuah kalimat, saya mengawali sebuah kalimat, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi pada saat dia selesai makan, lebih wangi di sisi Allah melebihi bau minyak wangi saat dia selesai makan. Berarti itu terjadi pada saat dia selesai makan. Padalla, maka itu menunjukkan bahwasanya bau mulutnya di sisi Allah itu tercium bau wangi hala ikhlafihi, seusai dia makan. Nah, warawal Hasan ibnu Sufyan dalam musnadnya dari Jabir bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan Hasan bin Sufyan dalam musnadnya meriwayatkan dari Jabir bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, u'tiyat ummati fi syahri ramadhana khamsan, umatku dikasih 5 keistimewaan pada bulan Ramadan. Kemudian disebutkan dalam hadis itu selengkapnya, waqala fihi, dan di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, keistimewaan yang kedua, fa innahum yumsuna, pada saat orang yang berpuasa itu di waktu sore, warihu afwahihim athyabu indallahi min rihil misk, sementara bau mulutnya lebih wangi di sisi Allah daripada bau minyak wangi. Thumma dakara kalam syurrah, kemudian beliau menyebutkan keterangan para ulama yang menjelaskan tentang makna bau wangi itu dan takwil mereka berupa pujian kepada orang yang berpuasa dan ridha kepada perbuatannya. Ala adati kathiri minhum bitakwil min ghairi darurah, sebagaimana kebiasaan para ulama dalam memberikan takwil untuk hadis. Kemudian wa ayyu daruratin tad'u ila ta'wili kaunihi atyabu indallah min rihil misk bitana ala fa'ilihi war ridha bi fi'lihi wa ikhrajul lafzi an haqiqatihi. Dan alasan apa yang menghalangi seseorang untuk memberikan takwil bahwasanya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada bau minyak wangi? Itu bisa kita takwil pada dua hal. Pertama adalah ujian untuk perbuatannya, dan yang kedua adalah kita maknai sebagaimana lahiriahnya, sebagaimana bau mulut yang terjadi pada diri orang yang berpuasa itu. Kemudian di sini beliau malah melakukan kajian seputar masalah bahasa. Baik. Intinya di sini ada khilaf antara Abu Amr ibn Salah dengan Abu Muhammad bin Abdissalam berkaitan dengan bau mulut itu apakah terjadi di hari kiamat saja ataukah di dunia dan di akhirat. Ada khilaf di sana, dan Ibnu Qayyim memaparkan perselisihan itu. Kalau kita ambil kepentingan kita saja ya, pertama kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa bau mulut orang yang berpuasa itu adalah syiar kaum muslimin di akhirat. Menjadi pembeda antara dia dengan kaum yang lain. Disebabkan karena puasanya ketika di dunia. Namun ini hanya berlaku untuk puasa yang berkualitas. Sebagaimana wudu kaum muslimin menjadi syiar. Wudu kaum muslimin menjadi syiar bagi mereka. Ketika mereka dibangkitkan di hari kiamat, bercahaya tangan dan kakinya disebabkan karena wudunya yang sah, karena sesuai sunnah. Dan apakah itu juga berlaku di dunia? Ulama khilaf. Dan bentuk berlaku di dunia itu ada dua takwil. Ada dua takwil. Bau mulut orang puasa. Takwil yang pertama adalah keindahan akhlak. Menggambarkan keindahan akhlak. Bau mulut orang yang puasa di dunia, ya. Kita bicara di dunia. Takwil yang pertama, maksud hadis ini, orang yang berpuasa itu bau mulutnya harum, lebih harum di sisi Allah daripada minyak wangi, adalah maknanya keindahan akhlaknya. Akhlaknya yang luar biasa, dia menahan diri jangan tidak sampai tidak mendzalimi orang lain, dia menahan diri tidak menipu, tidak berdusta, dan seterusnya. Sehingga orang yang berada di sekitarnya mendapatkan pengaruh dari keindahan akhlak itu sebagaimana orang yang berada di dekat pembawa minyak wangi. Dia mendapatkan bau harumnya. Sudah? Ini takwil yang pertama. Lalu takwil yang kedua, dan ini yang diperselisihkan. Ini takwil jumhur ulama. Yang diistilahkan oleh Ibnu Qayyim tadi. Ala adati kathirin minhum, banyak ulama yang seperti itu takwilnya. Min ghairi darurah, udah biasa yang kayak gitu. Hatta ka'annahu qad burika lahu fihi wa huwa muwakkalun, ya. Seolah-olah itu takwil yang diberkahi, maksudnya sudah menyebar kemana-mana. Rata-rata ulama memberikan takwil seperti itu. Jadi bau mulut orang yang berpuasa ketika di dunia, takwil yang pertama adalah keindahan akhlak. Takwil yang kedua adalah bau wangi. Bau wangi yang tercium. Jadi betul-betul bau wangi yang tercium saat berbuka. Itu muncul saat berbuka. Nah, kalau seperti ini berarti dipahami sesuai dengan hakikinya. Kalau seperti ini dipahami sesuai dengan hakikinya. Dan ini pendapat Ibnu Shalah. Ini pendapat Ibnu Shalah. Sudah? Sehingga bau mulut orang yang berpuasa, kita bicara bau mulut orang yang berpuasa, ada di akhirat, ada di dunia. Kalau di akhirat, ini real. Tercium aroma wangi dari orang yang berpuasa ini. Tercium aroma wangi dari orang yang berpuasa ini di akhirat. Nah, sedangkan di dunia, bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah, maknanya apa? Maknanya adalah ini. Ada yang mengatakan itu keindahan akhlak. Dan ada yang mengatakan bau yang wangi tercium saat berbuka. Sudah? Nah, khilafnya itu di bagian yang kedua ini. Ini betul atau tidak? Dan ini pendapat Ibnu Shalah. Dan Ibnu Shalah berdalil dengan hadis yang tadi disebutkan di sini. Di mana hadisnya mengatakan wala khulufu, hadisnya riwayat Ibnu Hibban dan Ahmad dengan sanad sahih. Nabi SAW mengatakan wala khulufu fammis sa'im yakhlufu minat ta'am atyabu indallahi min rihil mis. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa yakhlufu minat ta'am, seusai makan, itu lebih wangi di sisi Allah daripada minyak wangi. La khulufu famis sa'im hina yakhlufu minat ta'am. Coba kita cek di sini. Hina yakhlufu minat ta'am. Nah. Ini disebutkan pula oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari tapi bukan di hadis Sahih Bukhari. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Wallahu a'lam. Ya, kesimpulannya hadis ini adalah hadis yang hasan sehingga bisa dijadikan sebagai dalil. Tayyib. Kurang lebih seperti itu kesimpulan dari khilaf yang terjadi antara Abu Amr ibnu Salah dengan Abu Muhammad bin Abdissalam. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Dan Ibnu Qayyim masih membahas tentang perselisihan ini. Namun beliau lebih besok beliau atau insya Allah kita akan bahas penjelasan beliau selanjutnya terkait persaksian yang diberikan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang memiliki amal tertentu, kemudian nanti dia dijadikan bukti di hari kiamat. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jazakumullahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Saya bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana seorang janda mempunyai dua orang anak. Bagaimana hukumnya jika ana pergi ke majelis ilmu hanya bersama anak-anak tanpa mahram? Terkadang dari maghrib sampai jam 9 malam. Qadarullah keluarga ana belum ada yang mengenal sunnah. Karena anak khawatir futur, karena di lingkungan ana sama sekali tidak ada teman yang mengenal sunnah. Mohon pencerahannya Ustaz, jazakallahu khairan. Nah, wanita keluar untuk sholat isya di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah sering terjadi. Namun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta waliyakhrujna tafilatin, hendaknya dia keluar di posisi tafilat. Posisi tafilat artinya tidak mengenakan pakaian yang mengundang yang menarik pandangan lawan jenis dan tidak menggunakan minyak wangi, sehingga diperbolehkan untuk melakukan seperti itu dengan catatan tadi ya, tidak memakai sesuatu yang bisa menyebabkan dia mengundang pandangan atau menarik perhatian disebabkan karena minyak wanginya. Dan Anda boleh melakukannya selama tidak sampai safar. Sehingga kalau majelis ilmu tidak jauh dari rumah dan dirasa aman, tidak ada potensi gangguan, silahkan. Cuman begini, mohon untuk diperhatikan norma yang berlaku di masyarakat. Bagi masyarakat kita, keluar malam menggunakan kendaraan bagi wanita tanpa ditemani dengan suami atau mahram, ini termasuk di antara perbuatan yang kurang baik. Dan itu norma umum yang kita kenal. Karena itu, jika potensi itu ada di masyarakat Anda, tempat Anda tinggal, bahasa kita ya, jadi bahan gerenengan tetangga. Jadi bahan rasan-rasan tetangga, orang jadi membicarakan kita, wah, wis ngaji, jilbab gede, yang ini metu, ya, jam segini kok keluar. Padahal dia sudah lama belajar, jilbabnya besar. Orang kan niteni, orang kan ngasih perhatian. Kalau seperti itu, sebaiknya Anda tahan dalam rangka untuk menjaga nama baik dakwah, nama baik sebagai seorang muslimah yang sudah belajar sunnah. Karena efek sampingnya barangkali tidak hanya tertuju pada Anda. Bisa jadi juga efek sampingnya tertuju kepada yang lain. Sebagai penggantinya, nanti silahkan bisa ikut kajian. Meskipun tidak harus datang ke majelis ilmu, bisa menggunakan internet, ya. Anda bisa nonton di YouTube atau yang lainnya, dan insya Allah ketika ilmu itu Anda dapatkan dan Anda serius, bisa menjaga untuk tidak futur, insya Allah Taala. Wallahu a'lam. Saya bacakan pertanyaan berikutnya, Ustaz. Afwan, di luar tema, sepertinya ini sangat mendesak. Dua pekan kemarin, ana mencairkan BPJS ke ketenaga kerjaan BPJS yang tiap bulannya dipotong dari gaji. Dan suami saya hanya karyawan pabrik. Suami ana wafat, qadarullah karena kecelakaan. Kemudian ketika dicairkan, ana mendapatkan 350.000 per bulan. Bolehkah ana ambil untuk keperluan ana, qadarullah ana tidak bekerja dan belum punya tanggungan anak? Apakah ini termasuk riba? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiik, Ustaz. Karena ini adalah asuransi antara rakyat dengan pemerintah, BPJS ya, baik mandiri maupun ketenagakerjaan maupun asuransi BPJS yang apa sifatnya gratis. Menurut pendapat yang disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi, rakyat berhak untuk mendapatkan itu ketika dia mengklaim disebabkan karena adanya kecelakaan atau bahkan sampai kematian. Karena itu wallahu taala alam, dana BPJS itu berhak untuk diambil oleh pihak keluarga sesuai dengan sasaran yang ditetapkan oleh aturan BPJS. Misalnya saat dana itu keluar, kepada siapa yang berhak? Oh, arahnya adalah kepada istri pemiliknya. Maka sang istri berhak untuk menikmatinya, berhak untuk memilikinya sesuai dengan aturan yang berlaku. Wallahu alam, ini saya mengambil pendapatnya Al-Ustadz Dr. Erwani Tarmizi. Meskipun ada asatidah yang lain yang berpendapat tidak boleh mengambil melebihi dari premi potongan yang dibayarkan oleh karyawan. Dan pendapat yang kedua, kalau kita mengambil pendapat ini berarti Anda bisa tanya ke pihak perusahaan, kira-kira potongan per bulan dari gaji suami itu berapa yang dijadikan sebagai premi BPJS? Lalu totalnya berapa lama masa bekerja? Senilai itu yang berat untuk diambil. Lebih dari itu tidak boleh. Tapi kalau kita mengambil pendapat yang pertama, diperbolehkan. Karena asuransi BPJS menurut beliau lebih dekat kepada asuransi ta'awuni takafuli. Asuransi karena prinsip tolong-menolong dan bukan maksud untuk komersil. Wallahu a'lam. Afwan, di luar tema, Ustadz. Ustadz, dua tahun yang lalu, mantan suami saya menceraikan saya. Saya diceraikan oleh suami via telepon saat beliau menjatuhkan talak tiga terhadap saya. Beliau juga menyampaikan jika rumah dan isinya diserahkan semua kepada saya. Semenjak kejadian itu, beliau tidak pernah memberi saya nafkah dan juga tidak pernah pulang ke rumah yang saya tempati. Yang ingin saya tanyakan, apa hukum syar'i harta yang beliau berikan kepada saya? Dan jika saya jual rumah beserta isinya, apakah uang hasil penjualan rumah tersebut harus saya bagi dua dengan mantan suami? Mohon pencerahannya, Ustaz. Jazakallahu khairan. Yang pertama, cerai dengan menggunakan telepon atau SMS atau WA atau surat sah secara syar'i. Dengan syarat bahwasanya sang suami ketika menyampaikan itu, dia betul-betul ingin menceraikan istrinya. Ya. Sehingga sah cerai dengan menggunakan WA, dengan SMS, dengan telepon. Dulu ada seorang sahabat yang dia menceraikan istrinya, tapi dia berada di jauh dari Madinah. Lalu memberikan informasi, dititipkan ke orang lain. Bahwasanya sahabat ini telah menceraikan istrinya. Saat informasi itu sampai, Nabi sallallahu alaihi sahabat wanita yang diceraikan istrinya ini tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Saya diceraikan dan saya enggak dikasih nafkah." Dan itu karena cerai tiga. Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan sikap suami sehingga istri tidak punya hak terhadap kediaman rumah dan tidak punya hak terhadap nafkah. Untuk cerai tiga. Kalau cerai satu dan dua masih ada masa iddah di mana istri punya hak tempat tinggal dan hak nafkah untuk cerai 1 dan 2. Kalau cerai 3 sudah enggak ada hak itu. Nah, ketika suami menjatuhkan cerai 3 kepada sang istri dan dia tinggal di rumah suami, dia enggak punya hak tinggal, seharusnya dia keluar. Nah, selanjutnya ada permasalahan. Bagaimana kalau suami sudah memberikan rumah itu? Sang suami memberikan rumah itu kepada sang istri dan berikut isinya. Jika memang itu adalah hibah dari suami tanpa ada paksaan dan tidak ada latar belakang apapun, murni kerelaan hatinya untuk memberikan hibah itu kepada suami, maka insya Allah jadi hibah yang sah, boleh dimiliki oleh oleh sang istri. Apalagi istri menempati rumah itu sehingga hibah itu bisa langsung diserah terimakan karena sudah ditempati oleh sang istri. Selanjutnya, kalau dia mau jual untuk kebutuhan nafkah dia sehari-hari, silahkan, karena sudah dihibahkan oleh suaminya. Dan hibah itu boleh kepada siapapun. Boleh hibah kepada istri, boleh hibah kepada anak, boleh hibah kepada siapa lagi? Kepada orang tua, boleh hibah kepada siapapun. Hibah boleh diberikan kepada siapapun, termasuk kepada mantan istri. Jangankan mantan istri, kepada orang lain yang kita nggak punya hubungan saja, keluarga tidak, cuman teman biasa, lalu kita kasih hibah ke dia, itu sah. Maka kepada mantan istri juga sah, jika memang niatnya hibah dan terjadi serah terima. Sehingga insya Allah kalau ada penegasan seperti itu, insya Allah jadi hibah yang sah. Dan kami sarankan untuk dilegalkan secara hukum dengan cara segera dibalik nama. Ya, sertifikatnya jika itu adalah tanah atau BPKB jika itu adalah kendaraan. Karena di pengadilan sebatas perceraian ini tidak bisa mengalihkan kepemilikan properti. Tapi kalau sudah balik nama atas nama Anda, insya Allah itu yang lebih kuat. Wallahu a'lam. Yang berikutnya, izin bertanya, Ustaz. Jika ibadah puasa wajib ketika batal, maka harus mengganti di waktu yang lain. Dan untuk puasa sunnah, tatkala kita merasa tidak kuat dan membatalkan, apakah tetap mendapatkan pahala? Misalkan puasanya hanya setengah hari atau tidak full sehari. Jazakallahu khairan. Ada orang yang melakukan amal soleh, lalu dia batal karena uzur, nggak kuat, atau karena faktor yang lain. Insya Allah dia tetap dapat pahala, meskipun tidak sempurna. Karena Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang melakukan amal kebaikan meskipun hanya seberat darah, dia akan melihatnya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man hamma bil hasanati." Barang siapa yang punya keinginan untuk melakukan kebaikan, falam ya'malha, lalu dia gagal melakukannya, falahu hasanatun kamilah. Dia tetap mendapatkan satu pahala kebaikan. Fa'in amilaha, dan jika dia berhasil mengerjakannya, falahu ashru hasanatin, maka dia mendapatkan 10 kali pahala, ila sab'ati mi'ati di'fin, sampai 700 kali, ila ad'afin kathira, bahkan sampai berlipat-lipat yang jumlahnya banyak, kalau berhasil mengamalkannya. Orang ini sudah punya keinginan untuk berpuasa, lalu dia sudah berpuasa, tapi setengah hari karena tidak kuat, batal. Maka insya Allah, jika karena udur yang syar'i, sakit atau yang lainnya, insya Allah tetap dapat pahala puasa penuh. Karena dia batal bukan disebabkan malas, tapi dia batal karena udur. Andaikan nggak ada udur, dia lanjut. Dan udur itu di luar kemampuan hamba. Seorang hamba dapat udur murni karena takdir Allah. Sakit, atau kecelakaan, atau faktor yang lainnya. Nah, wallahu a'lam. Semoga Allah senantiasa memuliakan Ustaz. Amin. Izin bertanya Ustaz, apakah transaksi tebus murah halal? Dan benarkah tebus murah ini termasuk transaksi haram karena penggabungan dua akad jual beli dalam satu akad jual beli? Ini sangat mengkhawatirkan mengingat emak-emak sangat tergiur yang namanya tebus murah. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fi. Baru saja saya dapat WA seperti itu dari salah satu kawan di Jakarta ya. Kemudian dia share keterangan tentang tebus murah yang terlarang itu adalah artikel yang ditulis oleh salah satu da'i di Jogja. Tapi da'i ini berafiliasi dengan Hizbut Tahrir. Ya, memang beliau cukup intens menulis masalah fikih mu'amalah. Tapi coba kita lihat penjelasan tentang menggabungkan dua akad dalam satu akad. As-safqataini fi safqatin wahidah. Dua transaksi dalam satu transaksi. Atau dua akad dalam satu akad, itu berdasarkan, larangan itu berdasarkan hadis Nabi SAW, wala syartani fi bay'in. Wala syartani fi bay'in. Tidak boleh ada dua kesepakatan dalam satu transaksi. Dan salah satu makna dari hadis ini adalah dua akad dalam satu akad. Ibnu Qudamah menjelaskan makna dari dua akad dalam satu akad. Bentuknya adalah melakukan akad satu plus akad dua. Di mana akad satu ini akad utama, akad dua ini adalah akad syarat. Akad syarat bagi akad satu. Saya mau melakukan A, asal kamu melakukan B. Dan ini jadi syarat. Yang beliau contohkan adalah jual beli plus utang. Dan ini dilarang oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis. La yahillu salafun wa bay', tidak halal utang digabung dengan jual beli. Saya mau memberi utang kepada kamu dengan syarat nanti kau harus jual hasil dari tangkapan ikan kamu kepada saya. Hasil panen tani kamu ke saya. Saya ngasih utang ke petani. Pak, ini saya kasih utang 10 juta ya, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Nanti bapak kalau panen, wajib dijual ke saya. Kalau enggak, ketahuan enggak, wah diomeng. Ya. Dimarahi. Utangnya langsung ditarik. Nah, disitulah makna di mana ada akad satu yang dipersyaratkan dengan adanya akad yang kedua. Baik. Contohnya. Contoh dari hal ini. Misalnya, dan akad di sini kata Ibnu Qudamah umum, mencakup semua akad, tidak hanya dalam muamalah jual beli saja. Contoh, jual beli dengan sewa. Saya mau membeli barang kamu, saya mau membeli rumah kamu, tapi dengan syarat kamu harus menyewa mobil saya. Saya mau membeli barang kamu, tapi dengan syarat kamu harus menyewa mobil saya. Akhirnya terpaksa, ya sudahlah, mobil kamu saya sewa. Yang penting pokoknya barang saya laku. Nah, di situ ada faktor keterpaksaan yang dilakukan oleh pihak yang kedua. Sebenarnya dia nggak mau sewa, tapi dia menyewa karena dijadikan syarat ini. Contoh realnya kayak gini ya. Orang butuh duit. Lalu dia jual rumahnya. Saat dia jual rumah, dia ngasih syarat. Atau saat orang membeli rumahnya, si A punya rumah. Dia butuh duit dijual ke B. Lalu B ini ngasih syarat. Saya mau beli rumah kamu, ini tak beli nanti. Tapi syaratnya, saya kan tidak butuh rumah itu. Saya tidak butuh. Rumah itu di kampung dan saya tidak balik ke kampung. Maka syaratnya, nanti setelah rumah itu saya beli, kamu harus sewa. Biar tetap menghasilkan. Sehingga nanti saya beli harganya berapa? 300 juta. Tak bayar 300 juta. Sudah? Nanti kamu harus tinggal di situ dan harus sewa. Baru saya mau. Contoh ini cukup banyak ya. Di masyarakat kita. Kalau dalam dunia perbankan, ini termasuk contohnya adalah produk MMQ. Musyarakah Mutanakisoh. Itu pakai skema seperti ini. Bank membeli rumah, tapi dengan syarat nasabah harus tinggal di situ dengan cara sewa. Mereka pakai akad MMQ. Baik. Inilah yang dilarang dari menggabungkan dua akad dalam satu akad. Termasuk juga, kata Ibnu Qudamah, saya mau membeli rumah Bapak, tapi dengan syarat saya dinikahkan dengan putri Bapak. Sehingga di situ ada akad jual-beli plus akad nikah. Ya. Saya mau ngasih utang ke kamu, tapi dengan syarat kamu saya nikahi. Ini akad utang plus nikah. Dan ini juga dilarang, karena ini jadinya terpaksa. Menggabungkan dua akad dalam satu akad. Nah, sekarang untuk tebus murah. Sebenarnya tebus murah itu gimana sih? A, jual dua item. A menjual dua item. Item X dan item Y. Begini ya. Yang ini harganya cuma 5.000. Murah ya. Normal. Normal harga anggaplah misalnya 50.000. Tapi dijual dengan harga 5.000. X ini harga normal. X ini harga normal, harganya 50.000. Baik. A jual 2 item. Kalau mau dapat Y dengan harga 5.000, harus beli X 50.000. Kemudian B beli, deal dengan itu. Berarti kan sebenarnya tidak ada dua akad, itu satu akad. A menjual X dan Y dengan satu akad jual beli. A jual paket X dan Y, gitu ya, dengan harga 55.000. Kayak gini satu akad atau dua akad? Satu akad. Ini bukan dua akad. Kalau kamu mau dapat Y dengan harga murah, beli X dengan harga 50.000. Karena ini tidak saya jual terpisah. Saya jual bundling. Ini murah, syaratnya harus beli ini. Sudah? Sehingga dia jual bundling. Jual bundling boleh enggak? Ya sah-sah saja. Wah, saya jadi terpaksa. Kalau terpaksa jangan beli gitu. Mau terpaksa. Dan enggak ada yang mendolimi kamu. Ada enggak yang maksa? Enggak ada. Tapi saya tertarik Y, Pak. Ya kalau tertarik Y, silahkan dibeli. Tapi harus beli X. Ya kalau kamu enggak mau X, ya enggak bisa beli Y. Uang itu bundling. Jadi kan ini satu objek nih. Paket X dan Y ini satu objek. Dijual oleh A dengan harga 55.000. Ya? Jadinya satu akad atau dua akad? Satu akad. Maka kalau kita gunakan seimbangan iwat dan muawat, yang ini adalah tools yang saya gunakan untuk melihat apakah transaksi itu ada dolim atau tidak. Iwatnya 55.000, muawatnya X dan Y. Masalah harga sesuai kesepakatan. Sehingga yang saya pahami, ini jual beli satu harga, satu transaksi, bukan dua transaksi. Wallahu'alam. Cukup ya? Baik, demikian. Semoga yang kita bahas ini bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.